السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبوي والله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-28. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membaca ayat surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9-nya. Nah. Silakan baca bacaannya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka kerjakanlah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, idza dzarfiyah syartiyah, nudiya fi'il madhi majhul, lil sholati jar majrur, min yaumi jar majrur, al jumu'ati mudhaf ilaihi, al fa'u harfu atfin, is'au fi'il amr, ila dzikri jar majrur fil amr dos maunya al wawu sebagai fa'il, ila dzikri jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaihi, al wawu harfu atfin, dzaru fi'il amr, al wawu sebagai fa'il, al bai'a maf'ulun bih. Dzalikum isim isyarah sebagai mubtada, khairun khobar, lakum jar majrur, in harfu syartin, kun kuntum fi'il madhi naqis, tum sebagai isim, isim kana, ta'lamuna khobar. Ta'lamuna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi idza nadal mu'adhdhinu lis-salati fi yaumil jumu'ati famdu ila sama'il khutbati wa ada'il salati watraku al-bai'. What? Watraku al-bai'a. Taroka bukannya truku. Oh, watruku ya Ustaz ya. Watrukul bay'a wa kadzalika syara'u wa jami'u ma yashghalukum 'anha dzalika alladzi umirtum bihi khairun lakum lima fihi min ghufrani dzunubikum wa masubatillahi lakum in kuntum ta'lamuna masaliha anfusikum faf'alu dzalika. Wa fil ayati dalilun ala wujubi huduril jumu'ati wastima'il khutbati. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, jika muazin memanggilmu, jika muazin memanggil untuk sholat di hari Jumat, maka berangkatlah untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat, dan tinggalkanlah perdagangan. Baik. Dan demikian itu, asyara'u itu apa Ustaz? Oh, oke. Okay. Dan begitu pula jual beli. Dan begitu pula dan begitu pula jual beli dan segala hal yang menyibukkan kalian dengannya. Hal yang demikian itu adalah yang diperintahkan kepada kalian, lebih baik bagi kalian. Karena di dalamnya ada ampunan atas dosa-dosa kalian dan ada pahala Allah bagi kalian. Jika kalian mengetahui maslahat untuk diri kalian, maka kerjakanlah hal tersebut. Dan dalam ayat ini merupakan dalil atas wajibnya hadir untuk sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah. Ya, maksudnya bersegera menuju masjid ya, untuk mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah ya urusan jual beli. Tentu yang ditinggalkan bukan hanya jual beli. Pokoknya semua urusan yang menyibukkan ya manusia dari salat Jumat, maka ini wajib ditinggalkan. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini mengandung dalil bahwasannya wajib salat Jumat tentunya bagi laki-laki. Kalau wanita ini enggak wajib salat Jumat. Kalau wanita wajibnya salat zuhur. Namun ya apabila memungkinkan seorang wanita ingin salat Jumat bersama para laki-laki, misalnya suatu masjid ada lantai duanya yang lantai duanya ini aman dari pandangan laki-laki, maka dibolehkan mereka ikut sholat Jumat dan tidak perlu lagi sholat zuhur, ya, karena sudah sholat Jumat. Ya. Jadi memang sebetulnya dalam hukum fikih wanita itu dibolehkan sholat Jumat dengan catatan ya aman dari pandangan laki-laki. Seperti misalnya ya ketika umroh itu banyak yang terjadi ya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu kan atau Masjid Nabawi memang sudah ada bagian khususnya ya, bagian khusus wanita. Bagi laki-laki, maka memang sebaiknya ikut sholat Jumat. Tapi kalau di masjid kampung, masjid yang ada di kota dan di desa, maka kita melihat dulu bentuk masjidnya. Kalau memang ada bagian wanita, maka dibolehkan. Dan di sini kita mengetahui adanya larangan melakukan jual-beli ya, selagi sholat Jumat. Tentunya larangan ini berlaku bagi yang memang ya diwajibkan sholat Jumat. Karena ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, tapi cukup dengan sholat zuhur. Ya, seperti orang-orang yang sakit. Ya. Kemudian musafir. Ini uzur ya. Dia punya uzur untuk tidak sholat Jumat. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh, itu diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tapi menggantinya dengan sholat zuhur. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Kita lanjutkan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka menyebarlah di bumi dan carilah dari keutamaan Allah dan ingatlah dan berzikirlah banyak-banyak kepada Allah agar kalian mendapat keuntungan, dapat kemenangan. Alfa'u harfu atfin idza harfu itu dorfi aja dorfi syarat dorfi syarat kudia fi'il madhi jazm wa majhul. As-salatu Budiat itu kan fi'il madinya majhul, berarti as-salatu naibul fa'ilnya. As-salatu naibul fa'il. Alfa harfu adfin. Intasiru fi'il madhi, fi'il amr. Alwawu fa'il. Fil ardi jal majrur. Alwawu harfu adfin. Ibtahu fi'il amr. Alwawu sebagai fa'il. Min fadli jar majrur. Allahi lafzu jalalah sebagai mudhof ilai. Alwawu harfu adfin. Udhkuru fi'il amr. Alwawu sebagai fa'il. Allaha maf'ul bi. Kathiron hal. La'alla harfu nasob. Harfu tarji. Menasobkan. Kum fi'il la'alla. Taroji bukan tarji ya, tapi taroji. Taroji. Isim fi'il taroji. Kum isim la'alla. Tuflihun fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il. Jumlah tuflihun adalah khobar daripada la'ala. Tafsirnya, fa'idha sami'tumul khutbata wa'addaitum sholata fantasiru fil ardi wabtahu min rizqillahi bisa'ikum. Wadkurullaha kathiran fi jami'il ahwalikum la'allakum tajuna bi khairid dunya wal akhirati. La'allakum tafuzuna, wa pakai fa itu. Tafuzuna bi khairid dunya, ini asalnya khairaini. Jadi bi khairid dunya wal akhirati gitu bacanya. Bi khairi dunya wal akhirati. Dan jika kalian sudah mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat, maka menyebarlah di bumi dan carilah rezeki Allah dengan usaha kalian. Dan ingatlah, dikirlah kepada Allah banyak-banyak pada semua keadaan kalian, agar kalian mendapatkan keuntungan dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila salat Jumat telah ditunaikan, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Jadi kalau kalian sudah selesai mendengarkan khutbah, kemudian sudah selesai menunaikan sholat, maka ya bertebaranlah di muka bumi. Ya, dan carilah fadlillah, itu adalah rezeki. Ya. Jadi maksud dari wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan dari Allah, maksudnya adalah rezeki. Ya. Carilah rezeki di atas muka bumi, ya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian. Wadhkurullaha katsira, dan ya sebutlah nama Allah, berzikirlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak di segala kondisi. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Karena di antara ibadah yang ringan untuk dilakukan namun apa namanya? Sangat besar pahalanya, itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, ya. Jadi usahakan kalau misalnya kita menunggu atau misalnya di atas apa namanya mobil lagi macet-macet, ya, daripada kita bengong-bengong gitu kan, maka isi dengan zikir-zikir ya, banyak zikir-zikir yang Masya Allah ya, dianjurkan untuk dibaca, ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. Seperti ya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani, saqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan amat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, jadi ya biasakan misalnya kita sedang menunggu atau sambil melakukan aktivitas kita melakukan zikir subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan juga zikir-zikir yang lainnya, misalnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, dengan zikir-zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, insyaallah ini mendatangkan pahala bagi kita ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Am. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka menuju kepadanya dan meninggalkanmu berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik dari permainan dan dari perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-wawu harfu istinaf idza zaraf asyatya ra'a fi'al madhi al-wawu fa'il tijaratan maf'ulun bihi au harfu 'athfin lahwan ma'thuf 'ala tijaratan yang faddu fi'il mudhari al waw fa'il in faddu fi'il madhi madhi an faddu in faddu fi'il madhi al waw fa'il ilaiha jaru wa majrur wa taraku fi'al madhi aw waw fa'il kafu maf'ulun bihi qa'iman hal qul fi'al amr ma isim mausul sebagai mubtada ya sudah ya indallahi jaru wa majrur khairun khabar dari ma minal lahwi jaru wa majrur wa minat tijarat aw waw harfu 'athfin minat tijarati jarwa majrur ma'tuf ala minal lahwi. Wallahu awal harfu alfin. Allahu mubtada khairu khabar arraziqina mudhafun ilaih. Yes. Wa idha tafsirnya. Wa idha ra'a ba'dul muslimina tijaratan aw syai'an min lahwa dunya wa zinataha min lahwi dunya min lahwi dunya wa zinatiha wa zinatiha betul wa zinatiha wa tafarraqu ilaiha wa tarakuka ayyuhan nabiyyu qa'iman 'alal minbari takhtubu Qul lahum ayyuhan nabiyyu ma 'indallahi minas thawabi wan na'imi anfa'a lakum minal lahwi wa minal tijarati wallahu wahdahu khairan man razaqa wa a'ta fatlubu minhu wasta'inu bi ta'atihi ala naili ma indahu min khairid dunya wal akhiratu. Ya. Dan apabila kamu melihat sebagian kaum muslimin melihat perdagangan atas sesuatu dari permainan dunia dan perhiasannya, mereka berpecah kepadanya dan meninggalkan kamu, wahai Nabi, berdiri di atas mimbar khutbah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apa yang di sisi Allah berupa pahala dan kenikmatan lebih bermanfaat bagi kalian daripada permainan dan daripada perdagangan. Dan Allah saja dan hanyalah Allah lebih baik dan Allah Allah semata sebaik-baik yang memberi rizki dan memberi karunia. Maka carilah darinya dan mohonlah pertolongan dengan mentaatinya agar memperoleh apa yang di sisinya berupa kebaikan dunia dan akhirat. Begitu, Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila ya mereka melihat perdagangan atau permainan di dunia, ya, إِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Watarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan kamu ya sedang berdiri. Maksudnya sedang berdiri untuk berkhutbah. Kul, katakanlah kepada mereka, ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan dengan permainan dan juga perniagaan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu sholat Jumat, ya seorang muslim wajib meninggalkan seluruh bentuk perniagaan dan permainan di dunia, ya, untuk menuju sholat Jumat. Karena apa yang ada di Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada permainan dan juga daripada perniagaan. Kita harus yakin bahwasannya, ya sholat Jumat ini tidak akan mengurangi jatah rezeki seseorang. Bahkan, ya, apa yang ada sisi Allah berupa pahala, ya, kebaikan di dunia maupun di akhirat itu lebih baik daripada ya perniagaan yang kita lakukan. Ya, karena ada waktunya, apalagi kan yang namanya khutbah Jumat, sholat Jumat itu enggak lama. Ya paling lamanya setengah jam gitu ya. Kita sisihkan waktu setengah jam untuk sholat Jumat. Nah, dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwasanya sholat Jumat hukumnya adalah wajib ya. Kecuali bagi yang uzur. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita lanjutkan ke surah Al-Munafiqun. Ikhwannya. Ya, Bu Dahlis baca. Nusa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ketika orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau sungguh Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Allah bersaksi sungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta. Iza zorfiyah sartiyah, ja'a fi'lun madin, al-kafu mafulun bi, al-munafiquna fa'il, qalu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, nashhadu fi'lun mudari' fa'ilnya nahnu, inna tarharfu tawkidin wa nasbin, al-kafu isim inna, la lamu taukid, rasulu khobar, khobar dari inna, lafudzalala Allah sebagai mafulun mudafun ilaihi, alwaw harfu atfin, lafudzalala Allah sebagai mubtada, ya'lamu khobar dari mubtada, inna harfu taukidin wa nasbin, alkafu isim inna, alamu taukid, rasulu rasulu khobar, al-ha'u mudafun ilaihi. Al-wa'u harfu atfin, Allahu lafudzalala sebagai mubtada, yashadu fi'lun mudari'un sebagai khobar dari mubtada, inna harfu taukidin wa nasbin, al-munafiqina isim inna, alamu taukid, kadibuna khobar dari inna. Iza hadara majlisikal munafiquna ayyuhar rasulu. Iza hadara majlisaka. Oh, majlisaka. Iza hadara majlisakal munafiquna ayyuhar rasulu. Qalu bi alsinatihim. Nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullahi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna fima azharuhu min shahadatihim laka wa halafu alaihi bi alsinatihim wa admaru al kufra bi ketika orang munafik menghadiri majelismu wahai Rasul, mereka berkata dengan lidah mereka, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulullah dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh orang yang berbohong terhadap apa yang mereka perlihatkan dari kesaksian mereka kepadamu. Mereka bersumpah terhadap yang demikian dengan lidah-lidah mereka dan mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang kepada kalian orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Dan Allah Maha mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar rasulnya. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik itu adalah para pendusta. Jadi orang munafik itu ketika mereka satu majlis bersama Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin, maka mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Namun Allah Maha mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu adalah dusta. Mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Mereka tampakkan keimanan dalam hal-hal zahir mereka, dalam lisan mereka, kemudian pada pakaian mereka, pada perbuatan mereka yang nampak. Namun di dalam hati mereka, mereka menyembunyikan kekufurannya. Itulah sifat orang munafik. Ya, karena orang munafik ini sejatinya adalah orang yang sebetulnya dia tidak mau menerima Islam. Namun keadaannya yang memaksa agar dia ya menerima Islam, karena ya kanan kirinya, tetangganya, kaumnya telah ya beriman, maka dia akhirnya ikut-ikutan beriman, hanya ingin nyari selamat. Ya, karena kalau dia menentang terang-terangan, tentu dia nggak akan berani. Maka dia memilih jalan ya sembunyi-sembunyi. Dan ini yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya. Kalau orang kafir, jelas ya musuh, ya, apalagi kafir harbi. Tapi kalau orang munafik, ya, selama yang zahir, yang nampak dari dirinya bahwasanya dia muslim, maka dia memiliki hak seorang muslim yang haram darahnya, ya, hartanya dan juga kehormatannya. Ini membuat sikap ya, kita kepada munafik itu tidak semudah sikap kita kepada orang kafir. Ya. Nah, lanjutkan. Umida baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhuzu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, kemudian mereka menghalangi dari jalan Allah. Sesungguhnya mereka sangat buruk apa yang telah mereka lakukan. Ittakhadhu fi'lun madi al-wawu sebagai fa'ilnya, aimana maf'ulun bih, hum mudofun ilai, junnatan maf'ulun bisani, alfa'u harfu atfin, afwan Ustaz, ya Ustaz. Ya betul terus. Alfa'u harfu atfin, soddu soddu fi'lun madi, alwa'u sebagai fa'ilnya, ansabili jan majrur, awohi lakfu jelalah sebagai mudofun ilai. Inna harfu taukid wa nasbin, hum sebagai isim inna, sa'a ini khobar inna, ma ini ma isim mausul sa'a itu kan fi'il madi. Oh, fi'il madi ya, apa Ustaz fi'il madi ya. Sa'a fi'il madi, ma ini adalah fa'ilnya ya Ustaz ya. Kan, kanu fi'il madi nakis, alwau sebagai isim kana, kemudian ya maluna fi'lun mudori, alwau sebagai fa'ilnya, jumlah ya maluna sebagai khobar kana. Tafsirnya innama itu berarti ya satu ayat lagi Bu. Oh, satu ayat lagi setiap ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala kulubihim fahum la yafqahun. Demikian itu dikarenakan mereka telah beriman, kemudian mereka mengingkarinya. Lalu ditutup atas hati-hati mereka, lalu mereka tidak, dan mereka tidaklah mengetahuinya. Zalika isim isyarah sebagai mubtada, bi anna jar majrur ya Ustaz, bi anna jar majrur hum sebagai mudofun ilai, amanu fi'lun madi, alwau sebagai fa'ilnya, ma harfu atfin, kafaru fi'lun madi, alwau sebagai fa'ilnya, alfa'u harfu atfin, tubi'a fi'lun madi majhul, ala kulubihim, ala kulubi jar majrur him mudofun ilai alfa'u harfu atfin hum, hum ini mubtada ya Ustaz ya? Hum, iya. Yeah. Atau mubtada ya Ustaz? La, lan, hum ini domir fasol Ustaz. Yang mana? Humnya mubtada benar, la-nya nafiyah. Oh, iya. Hum mubtada, la nafiyah, yafkohuna fi'lun mudori, alwaw sebagai fa'ilnya, jumlah yafkohuna sebagai khobar. Kemudian tafsirnya, innama ja'alal munafiquna aymanahumul lati a'samuha sudarota wawiqoyata lahum minal mu'ahodati. Innama ja'alal munafiquna aymanahumul lati aksamuha sudrotan wawiqayatan lahum minal mu'ahodat minal mu'ahodati wal azabi wa mana'u anfusahum wa mana'u nasa antorikillahil mustaqimi innahum ba'sun innahum bi'sa ma kanu innahum bi'sa ma kanu ya'maluna zalika li'annahum amanu fid dohiri summa kafaru fil batini fakhotamawahu ala kulubihim bisababi kufrihim fahum la yafhamuna ma fihi solahahum. Sesungguhnya orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka yang mereka bersumpah dengannya sebagai perlindungan dan sebagai tameng ya Ustaz ya, penghalang bagi mereka dari siksa dan azab, dan mereka mencegah diri mereka sendiri dan mencegah manusia dari jalan Allah yang lurus. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka lakukan. Yang demikian itu disebabkan mereka beriman dalam tampak luarnya saja, kemudian mereka kafir dalam batinnya. Maka Allah menutup hati-hati mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak memahami apa yang baik bagi mereka. Terus? Ya, bagi maslahat mereka gitu ya. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu satu wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnata fasaddu 'an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Mereka, itu orang-orang munafik, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai benteng, ya. Seperti yang sudah sering kita bahas, bahwasanya orang munafik ini dihukumi seperti orang muslim yang lain, yang haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Jadi tidak boleh kita ganggu dia, karena dia zahirnya adalah muslim. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka pun menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi ya, bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada perang Uhud ya, di mana mereka membelot ya, sehingga menyebabkan 300 pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah ya, tidak jadi ke Bukit Uhud untuk ikut perang bersama Rasulullah. Ini perbuatan kaum munafik. Begitupun pada perang Khandaq, ya, orang munafik ini malah bekerja sama dengan orang Yahudi. Ya, mereka menyusun rencana bagaimana ya, supaya mereka bersama-sama menyerang kaum muslimin dari luar dan dari dalam. Inilah ya kelakuannya kaum munafikin. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang sangat buruk perbuatan mereka. Ya, dan ini sangat tercela ya. Ya, ini sangat tercela. Zalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu disebabkan karena mereka awalnya beriman ya. Awalnya beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir ya. Jadi sebetulnya orang munafik ini dihukumi sebagai orang kafir, tapi nanti di akhirat. Tapi di dunia ya. Di dunia kita hanya boleh menghukuminya yang zahir. Adapun masalah hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan menghakiminya nanti di kehidupan akhirat. Ya dengan ya disebabkan karena mereka beriman lalu kemudian mereka kafir, maka fatubi ala qulubihim ya. Maka Allah pun menjadikan kekufuran itu menetap ya di dalam hatinya. Tubia itu kan dari kata toba mencetak ya. Maksud mencetak itu ya artinya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya mengunci mati hati mereka di atas kekufuran sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi seorang mukmin yang seutuhnya. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak memahami apa yang menjadi maslahat untuk mereka karena ya dengan mereka berislam sebetulnya mereka sudah memasuki pintu keselamatan ya. Karena setiap orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sah sebagai seorang muslim. Tinggal amalannya lah yang akan menentukan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun orang munafik setelah dia melakukan syahadat, dia malah mengingkari agamanya sendiri dalam hatinya. Padahal kalau dia paham, tentu keimanan yang sempurna baik zahir maupun batin tentu lebih baik bagi dirinya karena ini ya sesuai dengan maslahat dia baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja mereka tidak memahaminya. Ya. Nah, lanjutkan ya ayat yang keempat. Ya, Ummu Fudail baca. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقومهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله anna yufakun. Artinya, dan apabila engkau melihat tubuh-tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, maka dengarkanlah perkataan mereka. Seperti mereka itu adalah kayu-kayu yang disandarkan. Mereka mengira semua teriakan itu ditujukan kepada mereka. Dan mereka itulah musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka anna yufakun ini, bagaimanakah mereka dipalingkan dari kebenaran ya Ustaz? Iya. Al-wawu harfu istinaf idza dzarfiyah syartiyah ra'aitahum ra'aita fi'il madhi ta' sebagai fa'il hum maf'ulun bihi tu'jibuka fi'il mudhari fa'ilnya anta ka maf'ulun bihi ajsamuhum ajasamuhum ini fa'ilnya hum mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin in harfu nasbin wa masdarihin yaqulu fi'il mudhari majzum bi'in dan fa'ilnya huwa tasma fi'il mudhari majzum, fa'ilnya anta, li, liqauli, jar wa majrur, him, mudhofun ilai, ka'annahum, ka'anna, harfu tarji ya Ustaz. Itu malah ala. Kalau ka'anna harfu tasbih. Gimana Ustaz? Harfu tasbih, tasbih bukan taroji. Tasbih ana. Ka'anna harfu tasbih, hum isim ka'anna, khusyubun, khobar ka'anna, musanna datun. Na'at dari khusyubun ya Ustaz? Ya. Yahsabuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, kula maf'ulun bih ya Ustaz? Kula maf'ulun bih, betul. Sayhatin mudhofun ilai alaihim jarwa majrur. Hum mubtada, al-aduwu khobar, al-fa'u harfu atfin, ihdarhum fi'il amr, hum fa'ilnya anta. Gimana Ustaz? Fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta, hum maf'ulun bih. Qatalahumullah, qatala fi'il madhi, hum maf'ulun bih, Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il. Anna ini anna harfu taukid wa nasbin ya Ustaz? Bukan. Anna itu beda, Mak. Kan kalau anna mengada alifnya kan? Anna itu dia sama kayak kaifa, kayak aina, isim istifham dia. Oh, nah. Anna ismu istifham, yufakuna fi'il mudhari wal waw sebagai fa'il. Fi'il mudhari majhul. Oh, nah. Fi'il mudhari majhul, al waw berarti naibul fa'il ya Ustaz. Nah. Tafsirnya wa idza nadarta ila haula il munafiqina tu'jibuka hayatahum wa manadhira wa manadhira hayatuhum, kan ini jadi fa'ilnya kan, hayatuhum wa manadhira ma wa manadhiruhum wa in yatahaddatsu tasma' li hadith sahum li hadithihim li fasahati alsinatahum wa hum li fasahati alsinatihim li fasahati alsinatihim wa hum li faraghi qulubahum qulubihim untuk ini li faraghi qulubihim minal imani wa uqulihim minal fahmi wa uqulihim minal fahmi wal ilmin nafi'i kal akhsyabil mulqati mulqati alal ha'iti allati la hayata fiha yadhunnuna yadhunnuna kulla sawti 'alin waqi'an 'alayhi kulla sawtin 'alin gitu kulla sawtin 'alin waqi'an 'alayhim wa dharran bihim li'ilmihim bihaqiqati halihim li farti junbihim warra'bi alladhi tamakkana min qulubihim humul a'da'u al-haqiqiyuna syadidul udawatu syadidul udawati adawati laka syadidul adawati laka walil mu'minina fakhud hadhraka minhum akhzahumullahu wa turadahum min rahmatihi kaifa yansarifuna anil haqqi ila ma hum fihi minan nifaqi wad dalali terjemahannya dan ketika kamu melihat kepada orang-orang munafik ini yang mengagumkan yang keadaan dan Manadhar ini? Ya, maksudnya apa? Tampilan luar gitu ya, manadhar. Dan yang keadaan dan tampilan luar mengagumkanmu, dan jika mereka berbicara, maka dengarkanlah perkataan mereka. Untuk bukan. Jika mereka berbicara, engkau mendengar pembicaraan mereka. Jika mereka berbicara, engkau mendengar perkataan mereka. Untuk kefasihan lisan-lisan mereka. Bukan untuk, karena. Karena kefasihan. Karena fasihnya lisan-lisan mereka. Dan mereka itu kosong hatinya dari iman. Dan kosong akalnya dari pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Seperti kayu yang disandarkan kepada dinding. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka menyangka bahwa semua suara yang tinggi itu bagi mereka, dan kesesatan doron ini bahaya ya Ustaz? Iya, bahaya. Bahaya bagi mereka untuk ilmu mereka dengan hakikat keadaan mereka. Dan kelebihan junbihim ini apa ya Ustaz? Ya karena betapa besarnya ke sifat pengecut mereka, jubuntuk pengecut. Betapa karena betapa besarnya sifat pengecut mereka. Warra'bulladhi dan ketakutan yang dan ketakutan yang memungkinkan dalam hati mereka. Memungkinkan. Tamakan itu maksudnya yang menancap ya, yang tertanam dalam hati mereka. Dan ketakutan yang tertanam dalam hati mereka. Mereka itulah musuh-musuh yang sebenarnya, yang benar-benar dimusuhi untukmu bagi orang-orang yang mukmin. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Semoga Allah membalas mereka dan mencabutnya dari rahmatnya. Gitu ya Ustaz? Bagaimana mereka itu berpaling dari kebenaran kepada kenifakan dan kesesatan? Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla shayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum. Humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. Nah. Wa idza ra'aitahum, dan apabila kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, ya, tubuh mereka membuat kalian takjub ya, karena tegap ya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu pasti akan mendengar perkataannya ya, karena fasihnya lisan mereka. Ka'annahum khushubum musannadah. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Maksudnya Allah menjadikan mereka sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala, anna yufakun, yang bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita kaum muslimin agar berhati-hati terhadap orang munafik. Orang munafik ya, ini sering melakukan tipu daya. Mungkin secara fisik mereka memiliki fisik yang bagus yang kita harapkan sangat membantu dalam peperangan. Kemudian ketika mereka bicara, mereka berbicara dengan ya sangat fasih ya, seakan-akan itu kebenaran. Ya padahal itu adalah kedustaan yang dibalut ya dengan kebenaran sehingga nampak seperti benar. Dan ini terjadi ya, terjadi di zaman sekarang bahwa banyak sekali orang-orang Islam liberal ya, yang mereka itu membungkus kalimat mereka dengan ucapan-ucapan yang indah, ya seakan-akan mereka sedang membicarakan kebenaran. Padahal yang mereka bicarakan adalah kedustaan. Dan memang ini sudah jadi sunnatullah bahwasanya orang-orang yang semacam ini akan terus ada sampai hari kiamat ya. Bahkan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada dan mereka akan tetap ada sampai hari kiamat ya. Nah, dan kata Allah Subhanahu Wa Taala humul adu, ya, mereka adalah musuh. Tentunya musuh dalam selimut ya, karena orang munafik ini biar gimana pun juga secara zahir dihukumi sebagai orang Islam ya, namun ya seorang muslim itu tidak boleh menghukumi batin seseorang ya. Tidak boleh seorang muslim menghukumi batin ya, apa yang ada dalam hati seorang, yang dihukumi adalah zahirnya saja. Adapun yang ada dalam hatinya itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghakiminya di hari kiamat. Baik, sampai sini ya. Seperti ini ada pertanyaan ya. Oh, banyak pertanyaan ini Bunda Yulis ya. Kayak pertanyaan yang pertama. Kalau pandemi apa masih bisa disebut sebagai uzur tidak Jumat? Ya, pandemi ini termasuk uzur ya. Termasuk uzur karena apa namanya? Dalam kaidah usul fikih dikatakan la darara wa la dirar, ya, tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kaidah yang sederhana ya, cuma kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas. Seorang muslim itu tidak boleh membahayakan dirinya, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Ya, karena para ulama telah berfatwa ya, di masa pandemi seperti ini kalau seorang sholat dalam masjid khawatir entah dianya yang tertular atau dianya menularkan kepada orang lain. Maka dalam masalah ini ya sholat Jumat menjadi tidak wajib bagi orang yang tinggal di daerah yang di situ ada wabahnya. Karena yaitu kemungkinannya hanya dua, dia yang tertular atau dia yang menularkan. Ya meskipun kita meyakini bahwasanya segala sesuatunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyaksikan sendiri ya bahwa ya antum kan tahu bahwa aneh pernah terkena COVID. Ya, anak-anak aneh ketika aneh di awal-awal masa sakit itu sempat masih tidur bareng gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu enggak ada satupun di antara mereka yang positif COVID. Karena waktu itu kita ikut ke PCR test juga. Ini menunjukkan bahwasannya wabah itu tidak akan terjadi, tidak akan menular kepada orang lain kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pertanyaannya, bahwa sholat Jumat di masa wabah ini tidaklah wajib ya, karena untuk menghindari kemudaratan maka hukumnya tidak wajib, sehingga diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan ini tidak masalah ya. Nah, kecuali daerah yang sudah dinyatakan daerah hijau yang sudah tidak ada lagi penyebaran virus COVID di situ, maka kembali lagi menjadi wajib hukum sholat Jumat berjamaah di masjid. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bi annahum ya. Jadi sebetulnya kalau bi annahum sederhananya kita mengatakan bi annahum itu jar majrur, tapi kan yang namanya ada huruf jar setelahnya itu isim kan ya. Kan di antara tanda isim adalah didahului oleh huruf jar. Lalu gimana dengan bi anna? Bukankah anna itu adalah huruf? Apakah huruf bertemu dengan huruf? Nah, sebetulnya yang majrur bukan cuma annanya tapi ya keseluruhan kalimat ya, anna isimnya dan khobarnya itu yang majrur ya, mahalnya yang majrur. Dan kita sering mendapati hal semacam ini ya. Jadi ini kan kita karena ngirapnya ngirap singkat aja ya, jadi kita katakan bi anna itu jar majrur aja. Kalau kita mau detailkan sebetulnya yang majrur bukan annanya saja tapi keseluruhannya ya. Tadi misalkan ayatnya apa bi anna apa tadi ya, dzalika bi'annahum, yang mana tadi ayatnya? Ayat berapa tadi? Ayat 3. Ayat 3. Dzalika bi'annahum amanu. Maka yang majrur bukan cuma annanya aja, tapi annahum amanu. Ya, ini keseluruhan jumlah ini majrur. Kayak gitu. Jadi bukan annanya saja. Karena kalau anna kan huruf ya. Sementara ba itu huruf jar dan huruf jar itu setelahnya pasti isim. Nah, annahum amanu ini kedudukannya menempati tempat isim. Seperti itu ya. Jadi enggak yang anaknya majur dengan ba enggak bisa karena Anda sendiri adalah huruf gitu ya. Huruf itu tidak beramal kepada huruf. Nah, mungkin sampai sini ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.